sekali anjen teh ngulangu Tega-tegana tak bosen-bosen ngumbar-ngumbar cinta, tayang puas-puasna luka liku ngagulkan dusta. dek satu huk satia bagi bela salawasna dugi ku ke akhir dunia. Kalir ngelanitkanmu pasrah jadi rana dagening ke aku duna orang tu bisa ku Thank you. jalan tetelah na Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandra punan badi di Islam ke anjeun kasih kadang Thank you. dan haus. Tempat tu wisata pelabuhan ratu, cek dongeng cenak cek beca kanto sumping ibu bikinan katurunan. Jalan satapak ngajuk juga hiji lembur, henteu karasa capena sabab aya nu ditea. Hujan angin dor-dar gelap taya pisan keur ngiyuhan, sanajan awak rancucut teu paduli jenteng. Nu penting mah asa lepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas numuan lila ka ala sugantea moal gaga kembang ges aya nu boga malik teh asa horeang yang pagi asa ngalayang teka sawang tianggala teka pikir teta dina lamun bakal nyeri hati horeang tesudi banyak kita. itu. Teka sawang ti anggana, teka pikir ti tadina, lamun bakal nyeri hati horeang tesudi teing. Mikiran ti panyakitin, mikiran ti panyakitin. Diri lain lirboh Oh. Thank you. sabar lami ngantosan. Aduh engkang nu kantos tepang bet kapi cam-cam ke bayang-bayang. Tali harapan urang duaan sing lana mancang. Aduh ada kalangit ku mau pulang. langit ke langit, bintang adina ke langit.